boleh dapat jelaskan tak apa sebenarnya? Thanks, Ms. Sarah. Any other questions? You can take 3 questions first. No one? Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Lepas tu ni Dr. Zaimi jawab ni. Okey, secara ringkasnya, kita selalu sebut perkataan fatwa. Kita, fatwa ni maksudnya pandangan hukum lah. Itu yang orang Melayu guna perkataan petua tu sebenarnya daripada fatwa juga. Ini pandangan hukum ataupun pandangan agama. Biasanya fatwa ni diminta dalam perkara yang mana tidak berapa jelas. Misalnya orang tak tanya fatwa apa hukum minum arak, orang tak tanya lah. Pandangan fatwa lebih merujuk ataupun lebih condong kepada soal ijtihad ataupun pandangan seorang scholars. Kadang-kadang kerana kalau orang tu tak tahu apa langsung, mungkin dia akan bagi tahu, dia tanya benda yang basic orang tak tahu. Tapi fatwa maksud pandangan hukum. Dahulu, pada zaman dahulu, tak adalah kata orang majlis fatwa ataupun mesti orang tertentu saja boleh fatwa. Bila Nabi SAW ada, orang tanya Nabi. Bila Nabi tak ada, orang tanya para sahabat Nabi. Jadi fatwa Umar, fatwa sahabat itu dianggap fatwa lah pandangan hukum mereka. Kemudian ramai orang, orang alim saja yang ataupun orang sarjana saja mereka boleh mengeluarkan pandangan hukum. Cumanya ada dua konteks yang berbeza. Apabila kerajaan itu berkembang, mula orang melantik qadi qudah ataupun melantik hakim besar untuk memberikan fatwa tentang yang membabitkan soal-soal kehidupan lah. Dalam kehidupan ni maksud pertelengkahan, rumah tangga dan seumpamanya muamalat. Adapun dalam soal hukum, sembahyang, puasa, orang tanya macam-macam. Orang tanya kepada Ibnu Umar, tanya kepada Ibnu Abbas. Tak ada satu constraint kata, kalau tanya dia ni, tak boleh tanya dia ni. Tak ada. Kemudian apabila kerajaan membesar, dia lantik orang rasmi. Lama-lama dia pelantik mufti rasmi. Mufti daripada perkataan fatwa. Jadi orang tanya mufti untuk dapatkan fatwa. Tapi kalau dia tanya ustaz di masjid, ataupun dia bertanya tokoh-tokoh agama mana, kau tu bagi pandangan hukum, fatwa tak? Fatwa. Maka kita ada fatwa umpamanya di Saudi kan. Ada fatwa Syekh Muhammad Saleh Ibn Uthaymin. Dia bukan mufti rasmi. Tapi ada fatwa Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Bas. Dia orang compile juga. Tapi ada fatwa lajnah fatwa daimah. Lajnah fatwa, hak tu rasmi. Ada fatwa Dr. Yusuf Al-Qadawi. Dia juga bukan fatwa. Dia bukan mufti rasmi. So macam-macam fatwa. Fatwa ni maksud pandangan hukum. Dalam konteks Malaysia, fatwa ni dipaham apa yang tuan-tuan duk tanya ustaz-ustaz tu, dia bagi pandangan hukum, fatwa lah tu. Hakikatnya yang tu fatwa lah. Cuma rasmi kata rasmi. Rasmi tu biasanya merujuk kepada yang datang daripada pentadbiran, pentadbiran negeri. Sepatutnya yang rasmi ni dia more kepada yang membabitkan soal-soal pentadbiran tentang nikah kahwin, cerai dan seumpamanya. Yang ni dia tanya kepada lajnah fatwa ataupun bidang fatwa. Fatwa yang rasmi ni dalam konteks Malaysia ada pula yang rasmi yang dia istihar saja ataupun yang dia gazet. Yang dia gazet tu jadi undang-undang. Ini semua soal pentadbiran, administration. Tapi kalau tanya fatwa tu apa, pandangan hukum. Boleh tak satu fatwa tu dibalas dengan fatwa yang lain? Orang tak setuju. Boleh je. Biasa je orang lain tak setuju dengan pandangan tu. Dia jawab menghujah tu. Satu mufti kata tu kapi harbi, seorang kata tak. Macam tu contoh kan. Kan? Jadi dia balas pandangan hukum. Seorang kata haram, seorang kata tak haram. Itu fatwa. Cumanya umat Islam ni secara tabiat negara Arab, mufti yang tak rasmi itu lebih didengari fatwanya daripada yang rasmi. Kebanyakannya dalam banyak isu. Kecuali di Saudi lah. Saudi kerana mufti dia tu dianggap begitu menonjol. Seperti Ibn Bas, dia menonjol. Jadi fatwa dia tu selalu jadi rujukan. Tapi kalau kita pergi ke Syria, ke Mesir, fatwa mufti Mesir tu ramai orang challenge. Lebih orang pakai fatwa-fatwa Qaradawi lah, apa, fatwa-fatwa yang bukan dilantik rasmi ni. Kerana orang nak terima fatwa ni ada kaitan dengan siqah. Dengan kepercayaan kepada orang yang memberi fatwa itu sendiri. Okey, tentang konteks tadi. Kadang-kadang kita kena fahami dalam konteks apa dia bercakap. Kalau dia bercakap dalam konteks dia di medan perang, bahasa dia yang biasa bahasa medan perang. Sebab tu kita bila hadir dalam seminar, dengan kita dengar jawapan itu ditulis mula, tak sama. Kadang-kadang kita dengar seminar tu mungkin ada satu konteks yang lain. Environment tu macam mana? Mungkin environment tu panas, dia ni pun jawab tegas kan. So tapi bila benda tu ditulis balik tanpa konteks, kita hanya teks. Jadi kita akan salah. Sebab tu saya selalu bincang hal ni. Kena memahami teks di dalam konteks. So Ibn Taymiyah kadang-kadang dia cakap dalam satu masyarakat yang memang faham bahawasanya, misalnya tadi, orang tak sembahyang ni memang hukumannya mati. Di dalam pandangan fatwa banyak nama. Tapi kita tak pernah tengok kes mana-mana para fuqaha ataupun pada mana-mana hukuman kerajaan tangkap orang bunuh kerana tak sembahyang. Di dalam mana-mana zaman tak ada. Dia bunuh kerana politik tak ada. Tapi kerana tak sembahyang tu tak ada. Dia jadi benda yang atas kertas je lah. Pasal itu diwarisi daripada zaman ke zaman. Walaupun Ibn Taymiyah itu mujtahid, kadang-kadang dia, sebab tu dia kata inda jumhur, di sisi maka kutila inda jumhur, dibunuh di sisi jumhur. Karena Ibn Taymiyah kita nak tahu, dia sentiasa akan quote juga jumhur tu. Kerana dia sebagai seorang reformis ketika itu, dia juga menghadapi kritikan tentang dia ni tak pegang mazhab dan seumpamanya. So dia akan cuba juga bagi tahu jumhur kata apa. Di samping sebelum dia bagi pandangan dia ataupun sebelum dia bagi fatwa. Kadang-kadang dia tak jawab pandangan tu, mungkin benda tu dah jadi pandangan macam tu. So dia kata jumhur kata tak boleh. Walaupun kita tengok di tempat lain dia bahas bila keadaan lebih selesa, dia bahas. Kita kena tahu sebahagiannya bukan Ibn Taymiyah tulis sendiri, sebahagiannya anak murid dia tulis ketika dia bercakap. Zaman tu tak ada rakaman dan seumpamanya. Tetapi kita akan dapati dia punya intelektualisme dia tu sangat beyond any imagination. Kerana dalam semua bidang, kalau kita bagi tahu apa saja, kalau macam satu mazhab tu kadang-kadang imam tu hebat, tapi dia dalam fiqh saja. Ibn Taymiyah ada masalah, dia semua bidang dia masuk. Semua bidang dia masuk. So kita nak kata, dan dia melalui banyak fasa. Jadi bila dia duduk di medan perang, bahasa dia tu bahasa ahli perang, orang tulis. Jadi kutil-kutilan, bunuh-bunuh kadang-kadang. Sebab tu kita kena lihat konteks yang kadang-kadang mungkin, walaupun Ibn Taymiyah ni hebat, kita tengok apa yang gerakkan Islam hari ini cakap, kebanyakannya adalah Ibn Taymiyah cakap. Pasal dia duduk di medan. Sebab itu dia, walaupun ulama sebelum tu sebut, tapi orang masih duk kaitkan dengan dia sebab dia tu dominan. Orang rasa macam, bukan ulama lain tak hebat, hebat juga, tapi orang rasa kalau kod orang lain tu biasa, tapi kod Ibn Taymiyah tu macam kod orang lain tu macam macam out fashion sikit lah kan, old fashion sikit lah, tapi kod Ibn Taymiyah ni macam modern sikit. Kerana dia sarjana di, tapi bila mari sekarang ni, ini saya sebut, bila mari sekarang ni Ibn Taymiyah, ayat dia kita nampak ada ayat bertempur dengan penjajah. Jadi setiap kali era penjajahan masuk dalam dunia Islam, zaman Ibn Taymiyah lah quoting orang. Sekarang ni apabila kebanyakan negara Arab mula dimasuki oleh Amerika, Rusia dan seumpamanya, kembali semua orang baca balik Ibn Taymiyah. So pihak di barat sendiri menganggap pemusuhan ni punca Ibn Taymiyah lah. Sebab kalau kita quote orang lain, apa hukum taharah? Ibn Taymiyah dia tak taharah saja. Perang di medan, turun ke medan, bagaimana jika di satu tempat tu bercampur, kerajaannya telah bertukar daripada Islam, tak jadi, bukan lagi orang Islam pegang. Kalau bagaimana peperangan jika bercampur orang Islam bukan dengan orang bukan Islam, bagaimana jika ditawan itu tentera orang Kristian. Ibn Taymiyah kata, kalau dibebaskan Islam, kena wajib bebaskan Kristian sekali. Dia terlibat dalam semua benda. So nak quoting orang lain macam tak ada. So dengan itu, maka barat sendiri menganggap bahawasanya Ibn Taymiyah adalah punca kepada idea bangkit decolonization, menyahkan penjajahan. Thank you, Ustaz. May I have a second question, please? Introduce yourself and where you're from. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamaluddin Maidin. Kalau orang tanya saya, kamu di mana? Saya selalu sebut saya ini Ali Abim. Itu saja yang Ali Abim. Abim, ya. Kenapa? Itu mudah nak ceritalah. Saya nak tanya. Kalau kita nak berbincang Ibn Taymiyyah sebagai political scientist, as a theoretician of Islamic vanguard, Islamic revolution, macam mana kalau kita nak buat kajian tentang Ibn Taymiyyah sebagai political scientist? Saya ambil contohlah dalam political science, political term, soal nilai demokrasi, the value of democracy. Macam mana kita nak nak mengkaitkan Ibn Taymiyyah itu sebagai political scientist, a theoretician on certain subject. Boleh jelaskan kepada kami bagaimana nak menghuraikan Ibn Taymiyyah sebagai political scientist yang memang cuba membuat teori-teori yang tertentu. Yang demokrasi itself adalah satu istilah baru. Di zaman Ibn Taymiyyah mungkin tidak ada. Tapi boleh tak Dr. Mazhar, minta maaf sebut Dr. Mazhar ya, nak mengkaitkan itu. Dia sebagai political scientist, dia classical time, tapi dalam konteks sekarang ni macam mana nak mengkaitkan? Assalamualaikum. Terima kasih. Ibn Taymiyyah, dia bercakap tentang politik, saya ingat orang lain ada bercakap, tulis lebih tebal. Saya buat satu perbandingan lah, minta maaf lah kepada dua mazhab-mazhab lain. Al-Mawardi umumnya daripada mazhab Syafi'i umumnya, dia menulis Al-Ahkam As-Sultaniyah. Al-Ahkam As-Sultaniyah kalau kita lihat, dia perbahasannya syarat pemerintah dan seumpamanya. Tapi saya dengan menghormati Al-Mawardi, dengan demikian juga Al-Ahkam As-Sultaniyah juga ditulis oleh Abu Ya'la Al-Farra dengan makna yang sama dan kedekatan yang ada sikit perbezaan, tapi macam dekat kan. Dia ada dua orang tokoh ni, kadang-kadang ada tokoh-tokoh ni dia tulis buku dekat nak sama. Kita tak tahu siapa ambil siapa. Tapi kita rasa Al-Mawardi yang asas. Contoh yang lain ialah antara Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dia menulis Fathul Bari dengan Al-Aini, Badruddin Al-Aini. Dia menulis Umdatul Qari. Ramai orang kata Al-Aini mencuri idea Ibn Hajar. Tapi kadang-kadang dia curi pun, kalau dia anggap dicuri, dia rumus balik itu ada juga poin-poin dia yang menarik. Whatever lah. Mereka tulis, Ibn Taymiyyah juga tulis banyak tempat. Cuma secara compilationnya orang masukkan tentang Asiasatu Syar'iyah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah yang ditulis oleh Ibn Taymiyyah. Cuma Ibn Taymiyyah punya penulisan, dia mendekati soal benda praktikal. Al-Mawardi dengan menghormati dia, tapi saya rasa dia ada Ibn Taymiyyah juga tidak lepas daripada pengaruh zamannya. Pengaruh Abbasiyah. Jadi kalau kita tengok syarat-syarat kepimpinan Al-Mawardi itu agak sukarlah kan. Antaranya mesti Quraisy, kan, keturunan Rasulullah. Dan itu tidak pelik kerana Al-Mawardi itu merupakan qadi qadah ataupun qadi kepada kepada kerajaan Abbasi, yang kerajaan itu terasnya ialah keluarga Nabi. Pasal Abbasiyah itu. Daripada Bani Abbas. So syarat itu dia letakkan. Dan dia macam kalau syarat itu mesti penting bagi dia. Kan? Tapi kalau lihat orang yang bebas daripada pemikiran itu seperti Ibn Khaldun umpamanya, mempunyai pandangan yang lain tentang syarat pemerintah. Ibn Taymiyyah hidup kemudian lagi. Jadi dia zaman sudah bercampur. Jadi kita lihat umpamanya, saya selalu tunjukkan apa yang Ibn Taymiyyah sebut. Contohnya tentang siapa yang layak, kan? Al-quwah wal-amanah. Ini yang dibangkitkan oleh Ibn Taymiyyah umpamanya. Kekuatan, kemampuan, skill dan juga amanah. Dan Ibn Taymiyyah bangkitkan, kalau orang tu quwah lebih, kekuatan lebih, amanah kurang, amanah lebih, apa skill kepimpinan kurang, calon mana yang patut kita ambil? Ini semua dibahaskan oleh Ibn Taymiyyah dengan pembahasan yang menarik. Kerana dia kadang-kadang merata tempat dia bahas. Kerana Ibn Taymiyyah suka melihat sesuatu daripada konteksnya. Sesuatu daripada konteksnya. Jadi saya rasa banyak benda lah kalau nak buat, ramai dah orang buat lah tentang sebenarnya. Tentang politik Ibn Taymiyyah ni. Pemikiran politik Ibn Taymiyyah. So banyak perkara yang Ibn Taymiyyah tunjulkan. Dan cumanya ada benda yang mungkin Ibn Taymiyyah tak terbayang pada zaman dia, tapi dia menyentuh sebahagiannya, kan. Ibn Taymiyyah telah bayangkan kalau sekiranya satu negeri dulu undang-undang dia Islam, pemerintah di Islam, kemudian tukar pemerintah bukan Islam, undang-undang dia bukan Islam, negeri itu nak consider apa? Masih kerana di Islam tu merujuk kepada pemerintahan kan, merujuk kepada tanah, wilayah yang pernah dikuasai. Ambil Palestin lah. Palestin ni nak kira bumi Islam ke bumi bukan Islam? Kan? So ini semua Ibn Taymiyyah bahaskan kerana dia mengalami hal ni. Kena Mongol masuk ketika itu. Kena Mongol masuk. Panjanglah kalau kita nak wacana politik tentang Ibn Taymiyyah. So saya ingat, cuma saya sebut tadi tentang soal nation state. Ini mungkin kita lihat Ibn Taymiyyah masih lagi ada idea bahawasanya murtad dibunuh. Maksud orang murtad dibunuh. Kita, saya ingat kemunyakan pandangan dia sama dengan semua pandangan mainstream ketika itulah, murtad dibunuh. Mungkin kerana kemudian idea murtad tidak dibunuh ni bukan tak ada, ada. Walaupun Ibn Taymiyyah sendiri dia ada sebut macam pengecualian tertentu. Kerana adakah isu murtad yang tadi bunuh-bunuh dilihat kepada soal tukar agama ataupun dilihat soal loyalty kepada society, kepada negara itu sendiri. Kerana dulu tak ada pasport, nak menentukan tu nak tentukan melalui apa. So ini juga satu perbahasan yang mungkin boleh diambil scattered pandangan Ibn Taymiyyah di sana sini tentang politik. Masih. Inshallah, do you have any questions? Yeah, please. Introduce yourself first. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Soleha Muhammad Rozi, menyampaikan soalan daripada seorang kawan. Masalah saya dan sesetengah orang adalah konteks dibunuh di dalam fatwa-fatwa Ibn Taymiyyah. Adakah option bunuh itu hanya digunapakai pada zaman dahulu dan tidak patut digunapakai atau perlu didebatkan lagi untuk disuai pakai pada zaman sekarang? Itu je soalan saya. Terima kasih. Okey, sebab tu saya kata kita kena baca melalui konteks. Kalau kita baca orang mencuri, hilang kitab lama, mau dia kata potong tangan lah. Konteks kita tak potong tangan sekarang. Hatta kalau melihat kepada umpamanya Salim Awar, umpamanya dalam penulisannya, dia menyatakan bahawasanya hudud potong tangan itu sendiri, kita tak dengar dia dilaksanakan selepas daripada kurun ketiga. Mana-mana kes yang dianggap khalifah bawa orang potong tangan yang kita tak dengar sebab mereka hanya ulangi apa yang ada pada teks lama, tapi secara tatbiknya, secara pelaksanaannya tidak berlaku. Tidak berlaku. Ini rahal seperti Imam Batutah ke siapa saja. Mereka pun tak pernah cerita tentang mereka mendengar hukuman itu dilaksanakan. Kerana walaupun ada dalam teks, tidak semestinya ada dalam realiti. Kerana bila orang tu tulis, tidak semua orang berani keluar daripada apa yang asas yang ada yang dulu. Kan? Macam orang tak berani kata, ya kadang-kadang ada patua, contohnya, saya buat contoh lah, patua yang agak controversial. Dulu Al-Albani pernah mengeluarkan fatwa ayat Palestin kena keluar daripada Palestin. Kontroversi. Kerana kata Al-Albani, agama tak benarkan kita biar kita dibunuh oleh orang. Ambil macam Rohingya sekarang lah. Bolehkah dia biar? Kerana Nabi bila nampak kena macam tu, dia hijrah. Dia hijrah, kemudian kalau nak balik, balik kemudian. Tapi jangan biarkan orang lain bunuh kita. Nyawa kita berharga. Fatwa Al-Albani itu ditolak lah. Pasal orang kata tak dalam konteksnya. Kalau Palestin tinggalkan Palestin, habislah apa. Israel untung dapat kan. Dalam konteks yang macam tu. Kemudian, ialah sekarang ni bila nak pergi negara mana? Dulu boleh hijrah, tak ada pasport. Daripada Mekah pergi Madinah, anytime je. Sembunyi-sembunyi boleh pergi duduk sana terus. Tak ada lah ni apa, immigration nak check kan. Kau masuk beberapa hari dapat duduk, tak ada. Konteks berbeza. Dan kemudian ada sentimen Palestin. Kan Palestin. Tapi tak tahulah kemungkinan fatwa tu bila tengok pada Rohingya ni, adakah duduk di situ mempertahankan bumi itu adalah berbaloi atau mereka sepatutnya mencari wilayah lain daripada mereka dalam keadaan mereka tak ada kekuasaan apa. Yang itu pun juga dilihat. So konteks ini penting untuk dilihat fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh imam. Jadi Ibn Taymiyyah kadang-kadang kalau kita tengok dalam fatwa dulu, memang bukan Ibn Taymiyyah saja. Bacalah kitab-kitab Jawi pun sama. Bunuh. Kalau ni dia bukan bunuh. Mati. Misalnya keluar agama, mati. Ni mati. Kalau kita baca tu, kita tengok ada orang murtad dan bawa barang, pagi ada. Tapi dia mungkin dia cakap, kita kena beza. Ini satu orang, dulu ada satu Jayushi, Dr. Jayushi dia meninggal. Tapi siapa? Dr. Ayash, UAE dia meninggal. Tapi dia cakap, tulis satu benda yang bagus. Saya ingat kita benda tu disebut oleh orang lain juga. Iaitu soal siadah. Pada zaman dulu dia ada siadah. Siadah maksudnya dia ada ketuanan. Dia ada kerajaan. Kerajaan yang berkuasa. Okey, tuan-tuan dengar saya cakap mungkin kata 2 tahun lepas ketika saya ceramah. Dengan saya cakap kepada orang Perlis sebagai saya mufti yang berkuasa. Mungkin bahasa dia ada beza sikit lah. Saya beritahu kena buat ni, jangan buat ni. You korang tak boleh ambil ni. Sebab saya bagi arahan penguasa. Ketika Ibn Taymiyah bercakap, ketika tu dunia Islam dan kitab-kitab sebelum Ibn Taymiyah, mereka ada kuasa kerajaan. Kuasa kerajaan ni dia kena bagi tahu, ayat tak boleh buat ini, boleh buat ini. Kalau buat ini, dia bagi tahu. Tapi dia bukan bercakap di medan dakwah. Di medan dakwah. So kita bila ada konteks yang lain, kita hadapi dunia yang berbeza. So hukum dia pakai, mungkin konteks hukum tu, tapi pelaksanaan hukum tu kena guna bahasa lain. Peperangan umpamanya. Jika sekiranya, sekarang kita nak suruh tarik bola pun tak berani. Daripada Myanmar, macam-macam lah takut kena gantung, kena apa. Tapi kalau ikut fik lama, jika sekiranya wilayah Islam diserang, wajib orang Islam yang keluar perang. Kalau gagal kawasan tu, yang berikutnya mesti mengangkat senjata berperang. Tapi kenapa yang menghalang kita? Soal nation state, soal macam-macam, kita tak boleh buat. Macam-macam perkara yang mana dia akan menyebabkan berlaku lebih kerosakan yang lebih besar. Buktinya Arab Spring. Walaupun secara teorinya menjatuhkan pemimpin dalam konteks itu disebut oleh Ibn Hajar dan seumpamanya. Tetapi oleh kerana dunia ni dia bukan seorang pemerintah tu aja. Nak jatuhkan semua kroni-kroni ataupun mereka yang menjadi boneka-boneka kuasa-kuasa barat. Seperti Assad seumpamanya. Not that easy. Kau peranglah dia jatuh macam mana pun, kau kata habis senjata dia jatuh, dia tak akan habis. Pasal dia ada lagi kuasa lain yang di belakang dia. So kalau kita nak ambil tindakan tu, kita tak boleh fikir macam mana Ibn Taymiyah fikir. Dan kita tak boleh fikir, Ibn Taymiyah pun tak suruh mengangkat senjata mentang pemerintah. Tapi kita tak boleh fikir macam seperti mana pandangan mungkin Husain bin Ali berfikir ataupun Az-Zubair Ibn Awam berfikir. Kerana konteks yang sangat berbeza. Ini saya ingat dirasah untuk memahami teks dan konteks ini. Terutama kalau hadis dan Quran pun. Kadang-kadang Quran pun ada sebab nuzul. Hadis pun ada sebab wurud. Tulisan ulama' lama-lama mestilah dinilai semula. Secara serius. Bukan menolak kesarjanaan mereka. Tetapi bagi menilai keadaan mana mereka. Wanita juga sama. Kan? Tentang hukum hakam tentang wanita. Wanita tak boleh jadi pemimpin. Dalam mazhab Syafi'i umpamanya. Tentang wali mujbir umpamanya. Saya bukan nak menyalahkan dia, tapi mungkinlah zaman tu wali mujbir, bapak boleh suruh anak perempuan kahwin dengan pilihan dia. Pada bapak yang saleh, pada keadaan zaman tu, anak-anak perempuan pun tak tahu apa, kalau dia pilih sendiri pun silap. Tapi pada zaman orang dah keluar, wanita dah jadi bank negara, walaupun kena pecat, macam-macam. Wanita dah jadi macam-macam. Tetapi, wanita dah expose kepada banyak benda yang sebahagiannya wanita lebih tahu daripada lelaki. Jadi konteksnya berbeza. Mungkin pandangan Imam Syafi'i itu untuk zaman itu. Tapi tidak untuk zaman ini. Kerana akhirnya yang sacred, yang divine ialah Quran dan Sunnah. Interpretation of the Quran in Sunnah yang done by scholars is not divine. So kita boleh revisit balik. As long as not against the text. I mean Quran and Sunnah. So benda ni kena ada keberanian. Sebahagian orang dia beritahu kita, ulama' dah kata dah, jangan kita nak berbeza. Yang kita beza dengan dia tu pun ulama' juga. Kita teks, kita beza. Dia ingat pasal dia baca seorang ulama' tu masalah. Kalau dia baca banyak, so ini memerlukan keberanian, kesarjanaan. Wanita umpamanya, pakaian hitam umpamanya, saya mencontoh. Mungkin dalam sebahagian scholars, dia tulis pakaian wanita tidaklah hitam. Tak salah dia tulis. Tapi mungkin pandangan itu ada pengaruh persekitaran Arab dan seumpamanya. Kalau kita rojok kepada teks, kita tak pasti. Aisyah binti Sa'ad meriwayatkan wanita-wanita pada zaman termasuk isteri Nabi memakai pakaian yang berwarna-warni. Ada yang pakai warna pink, ada yang pakai warna hijau. Ha? Oreng. Ya. Ada oreng. So, jadi kita hendaklah bila saya mai apa cerita rumah. Habis masa. Tak sikit. Ada seorang tanya soalan, boleh dah lelaki bawa wanita naik motosikal kat belakang? Jadi biasalah kalau tanya ustaz, dia kata haram. Saya taklah kata salah pandangan haram tu. Tapi nak cakap haram terus, tak apa tempat juga. Ada hadis Asma binti Abi Bakr ketika dia menjadi isteri kepada Az-Zubair ibn Awam. Dia kerja. Dia tolong Zubair miskin. Angkut biji tamar, tanam. Jadi Nabi SAW lalu. Nabi tengok Asma' tanggung barang. Nabi jemput dia naik unta belakang Nabi. Nabi kata, ikh, dia bagi unta suruh turun. Liyahmilani khalfahu. Fastahyaitu. Nama hadir riwayat Bukhari. Fastahyaitu. Wa araftu ghiratak, dia kata Zubair. Aku, dia suruh aku naik belakang dia. Aku rasa malu. Kerana aku tahu aku cemburu, dia kata kat Zubair. Aku tahu aku cemburu, dia kata. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah disebut tentang jawaz irdaful mar'ah. Harus untuk letak perempuan di belakang, bawa perempuan di belakang. Laisat mahrama, yang bukan mahram jika sekiranya ada keperluan. Jadi tak bolehlah kita naik motosikal tengok perempuan jatuh, dia luka seorang-seorang, saya nak bawa pun saya tak boleh, bukan mahram saya cik. Kadang-kadang sampai setara tu lah orang jatuh cedera tak mau angkat, sedangkan agama lebih fleksibel pada tu. Kadang-kadang teks lain. Kemudian bila mari, bila tanya, ustaz pula abang kalau perempuan ada depan lelaki, memang betul lah dia abang. Kerana dia bagi tahu dalam konteks anak muda yang naik berdua-duaan ni. Tapi kita kena tahu kadang-kadang ada orang jiran sebelah tak ada siapa nak bawa pergi hospital. Dia ada motosikal, kereta tak ada. Nak bawa nanti orang tuduh haram pula. Kawan ni sakit. So agama mesti lebih fleksibel lah. Teks tidak seperti kadang-kadang. Teks itu, tafsiran itu menguasai teks. Sebab tafsiran itu kena ada konteks. Kebanyakan kita tengok kalau naik motor, bawa perempuan belakang memang buat kerja tak elok. So kita fatwa umum haram. Sedangkan kita kena tahu ada pengecualian. Ini saya ingat kena, sebab itu harakah tajdid dan harakah gerakan reform membawa kepada idea-idea yang lebih menjadikan Islam bersifat kembali sejagat. Dan hari ini susah. Kerana termasuklah parti-parti apa pun nak buat. Kerana apa? Kerana mereka terus nak pergi buat pembaharuan, ajak orang terus dengan non-Muslim tak boleh bersangka kena ada ruang dakwah. Kerana kita tak mula daripada pemikiran. Macam mana selama ni kata tak boleh? Hari ni nak kata boleh. Sebab tu yang memberikan landasan kepada apa-apa gerakan yang nak buat ialah pemikiran. Sebab itu pentingnya harakah reform ni disokong oleh semua orang untuk mengembalikan orang Islam ni kepada nas. Kembali pada nas. Sebab itu Abu Syuqah, saya selalu suruh orang wanita suruh baca buku Abu Syuqah. Kan? Tahrir al-mar'ah fi asri risalah, kan? Jadi pembebasan wanita pada zaman Nabi SAW. Kerana teks, walaupun Ibn Taymiyah sendiri kita lihat, dia baca Ibn Taymiyah cakap tadi, mungkin Dr. Ruzaim terlepas. Jadi dia nak cakap, dia tengok ada. Ibn Taymiyah, dia kata, kita tengok, kalau tengok geng-geng salafi, memang bagus lah, saya pun suka dengan geng salafi. Pakai jubah sentiasa, kan? Tak apalah, sampai pergi negeri orang putih pun pakai jubah. Kan? Tapi kalau ikut fatwa Ibn Taymiyah kata, kalau kita duduk di negeri musuh, negeri bukan Islam, janganlah pakaian kita berbeza dengan mereka. Kerana itu, kata dia, boleh memberi mudarat pada kita, dan boleh menjadikan kita tak boleh dapat manfaat daripada mereka. So Ibn Taymiyah sangat fleksibel. Ibn Taymiyah tak fatwa apa sunnah berpakaian. Sunnah pakaian bubuh capal tapala ke apa ni kan. Yang geng-geng sekarang ni macam-macam kan. Seolah-olah Nabi ni pergi tak ada kerja, dia duduk sebaik kain jalan straight gitu. Nabi dia macam-macam benda dia kena buat. Kan? Dia pakai tu sunnah, sunnah kena letak sebelah. Tu saya kata Nabi pun pakai baju besi, kenapa tak pakai baju besi masuk kampung kan? Pakai baju besi apa masuk masjid ni sunnah-sunnah. Ikut konteks lah. Kan? Pakai naik motosikal, pakai kopi apa nak motosikal, pakai topi keledar, tu lah sunnahnya. Kan? Tapi Ibn Taymiyah bila dia tanya tentang sunnah, dia tak kata sunnah tu hendaklah pakai gamis atau berpakaian serban. Ibn Taymiyah kata sunnahlah pakaian itu memakai apa yang sesuai dengan negeri berkenaan dan yang paling mudah pada negeri berkenaan. Itulah sunnah Nabi. Cuba baca fatwa Ibn Taymiyah tentang sunnah. So dia sangat fleksibel. So kita kena kaji pemikiran tokoh-tokoh reform yang seperti ini yang berjaya mengembalikan. Tidak ada reformis yang datang kemudian daripada Muhammad Abdu, daripada Rashid Ridha semua, melainkan mereka mengambil manfaat daripada apa yang telah ditulis oleh Ibn Taymiyah rahimahullah. Saya bukanlah nak mengagungkan semua Ibn Taymiyah betul, tapi menghormati karya kesajanaan. Salah, semua orang ada silap. Kita memang senang nak kritik dia salah, kita pun salah kan. Tapi maksudnya, kalau ada sebagai penulis, memang sebagai tokoh, macam mana satu orang tokoh, perang dia pergi, buku dia tulis, buku yang dia tulis lebih banyak pada orang lain lagi. Kita pun tak tahu masa mana dia. Mungkin rahsia dia sebab dia tak kahwin kot. Ibn Taymiyah ni tak kahwin. Dia mati dalam keadaan tak kahwin. Tapi jangan fikir Ibn Taymiyah tak tahu pasal wanita. Pasal zaman tu dia ada jariah. Jariah berjalan. So dia duduk dalam penjara pun masih 3 jariah dengan dia. So dia lebih pandai wanita daripada yang nikah satu. Maksudnya. I think we're about time, but one last question then. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Mu'minin. Asal Kuala Pelis, tapi besar di Ipoh. Cuma saya nak tanya berkaitan dengan isu polemik hudud dan rang Undang-Undang 355. Atas dasar Dr. Rozaimi ada menyebutkan tentang isu ekstremisme, apa yang kita lihat baru-baru ini, saya rasa melalui pemerhatian saya, begitu banyak perpecahan, pertelingkahan dan perbincangan yang berlaku atas isu hudud dan rang Undang-Undang 355. Jadi apakah perkataan ekstremisme ni harus diletakkan atas kelompok atas yang membawa usul ini, ataupun kepada mereka yang tidak faham, ataupun di bawahnya, kerana ada yang sampai mengatakan patut ditanam di jirat dan sebagainya. Kemudian yang soalan kedua, adakah harus kita terus menyokong usul ini atas dasar Allah melihat usul, ataupun atas dasar kita harus tidak sokong kerana banyak kerugian daripada aspek perpaduan sebagai netizen dan juga rakyat Malaysia lah umumnya. Sekian, Mas. Panjang soalan ni, kalau jawab tak habis sampai petang ni. Saya rasa dah Dr. Rozaimi pun ramai dah ulas pandangan. Tak apalah siapa nak bawa apa, cuma kita kena hati-hati tentang apakah gambaran Islam yang kita nak berikan? Apa gambaran Islam yang kita nak berikan? Ada sebahagian orang, dia faham, kalau ada wududnya, maka Islam ni sempurna lah. Saya ingat tu pun tak berapa tepat. Banyak negara orang Islam ni ada yang buat wudud, tapi tak. Hasan Turabi buat, dia tutup kedai dah. Tak teruskan. Bukan saya anti wudud ni. Kerana kita tak boleh pasang satu benda, kita terus pasang. Kita beli tayar kereta apa Bentley, kita pergi bubuh kat Putong Saga, jahanam. Ya, bukan masalah tak bagus tayar tu, tapi masalah kereta tu. Supaya sebab tu, ini panjanglah kalau saya nak bahas. Jadi apa yang, saya tak banyak benda dalam Islam ni kita boleh bawa. Ke parlimen lah kalau nak bawa. Dasar pendidikan Islam, dasar hiburan dalam Islam, dasar kebajikan dalam Islam. Banyak benda lah kalau tanya saya. Tapi tak apalah whatsoever. Tapi saya nak cerita, tadilah sikit, nak hukum orang tanam jerat apa semua ni pun satu hal. Saya nak sikit tentang Ibn Taymiyah, tentang orang yang mati dalam keadaan tak beriman. Bukan saja Ibn Taymiyah sebut, orang lain sebut. Saya ini pun, saya takut mesej kita salah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada dikatakan rajulun qablakum yusrifu ala nafsih. Ada satu orang yang dah kecewa pada diri dia pada zaman itu. Dia panggil anak-anak dia dalam hadis itu, dia kata, idza anamut fa ahriquni thumma tahnuni thumma zaruh thumma zaruni fir rih. Jika aku mati ni, bakar mayat aku, tumbuk bagi hancur, kemudian pergi kat tempat angin tu, bagi kuat angin tu, bagi angin tu bustabu mayat tu, debu tu. Kerana law qadara alayya rabbi la'azzab la yu'azzibani 'adaban ma 'azzabahu ahada. Kalau Tuhan boleh tangkap aku, dia akan azabkan aku dengan azab yang sangat dahsyat. Mungkin dia ada salah apa orang Tuhan. Sebab pada tu, bila dia mati, fu'il dibuat pada dia dalam hadis tu. Fa'amarallahu al-ard faqala ijma'u li, apa nak himpun. Tuhan kata, Tuhan perintahkan bumi, himpun dia. Himpun debu-debu tu lah. Fa'idha huwa qa'im. Jadi tiba-tiba dia berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan tanya, ma hamalaka ala ma sana'at? Apa yang menyebabkan kau buat? Dia kata, khasyataka ya Rabbi. Takutkan kau wahai Tuhan. Apa yang menyebabkan kau buat macam ni? Bakar mayat kau ni. Takutkan kau wahai Tuhan. Faghfaralah. Tuhan ampun dosa dia. Hadis ini saya sebut. Hadis ini telah menjadi perbincangan panjang di kalangan para teologian, ahli-ahli pembahasan akidah. Sebab dia ni ada dua kes dia. Pertama, dia boleh rasa Tuhan tak boleh tangkap dia. Kau macam mana pun, dia rasa tak tangkap dah. Kemudian dia rasa dia lepas terlepas daripada hari kiamat. Macam mana Tuhan boleh ampunnya? Kata Ibn Taymiyah, Tuhan ampun dia disebabkan kerana tak ada siapa bagi tahu akidah betul kat dia. So Tuhan maafkan dia punya kejahilan dia. Kemudian Ibn Taymiyah tambah lagi, Ibn Taymiyah kata kalau seperti dia diampunkan, semua ahli-ahli yang membahaskan masalah akidah ni, sekalipun mereka tersilap, mereka lebih berhak mendapatkan ampunan lebih daripada dia. Walaupun setelah Ibn Taymiyah mengkritik Baqilani dan seumpamanya, kritikan yang hebat dalam ilmu teologi, Ibn Taymiyah menyatakan bahawa selain daripada apa yang aku kata mereka itu, mereka juga menyumbang di dalam mempertahankan Islam dengan tulisan dan seumpamanya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kita, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, dan mereka itu telah termasuk di kalangan orang-orang yang Tuhan telah ampunkan mereka. Itu kita kena baca tulisan dia sampai habis. Masa dia bahas tu kita lihat macam tak ada harapan lah. Tapi dia punya kesimpulan dia tu. Masa dia bahas, Ibn Taymiyah ni ahli akademik. Masa bahas ahli akademik lah. You naik tak pentas, you kena dengan saya. Turun bawah, you minum kopi lah. Naik tak pentas, you kena lah. Tapi turun bawah, adakah Ibn Taymiyah tak hukum orang masuk neraka? Ni geng-geng hukum masuk neraka. Ni geng-geng pegang anak kunci syurga ni payah. Ibn Taymiyah tak, dia tak kata masuk neraka. Dia bahas salah lah. Benda tu salah. Dan ini saya rasa kita, dan Al-Ghazali rahimahullah, Al-Ghazali juga sebut hal yang sama yang saya kita nak kena sebut. Sebelum saya pergi tadi, Al-Ghazali kata, manusia ni ada beberapa bahagian yang Al-Ghazali sebut. Pertama ialah yang mana sampai kepada dia, tak orang bukan Islam, tak sampai kepada dia ajaran Islam. Tak sampai langsung pada dia. Dia selamat. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dia selamat. Wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasulah. Kami takkan azab sehingga kami hantar rasul. Ada orang yang sampai kepada dia ajaran Islam. Tapi ajaran Islam tentang Nabi, dia sebut sampai tentang Nabi Muhammad. Tapi gambaran Nabi Muhammad yang diberikan itu salah. Dia tahu nama Nabi Muhammad, Hak satu tak tahu langsung. Tapi dia dapat yang distort, yang punya gambaran yang tak betul lah Nabi Muhammad ni begini begini. So dia pun tak terima Islam. Walaupun dia dapat, dia tak terima Islam, dia dihadap mendapatkan pun Allah, dia mungkin terlepas, dia akan terlepas daripada neraka. Yang hanya yang kena ialah orang yang dapat maklumat yang betul, dia tak ikut ataupun dia diberi peluang untuk dengar yang betul, dia tak mau dengar. Maka sebab tu adakah kemungkinan, sebab tu kalau orang tanya, can non-Muslim be safe? Boleh orang bukan Islam selamat? Okay, silap-silap kita bagi dia keliru, kita salah. Kita duk kata dia ahli neraka, dari neraka, tapi dia punya maklumat tu salah. Satu orang tak boleh dapat maklumat yang tepat tentang agama. Nabi, saya selalu sebut, Nabi bila dia sampai ke Madinah, dia tak kata, wahai tuan-tuan, sekiranya saya nak merintah Madinah ni, siapa curi saya potong tangan. Dia tak cakap tu. Sorry lah. Dia akan cakap, ya Yuhannas, istush salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu wa nasu niyam. Kata Abdullah ibn Salam, inilah ucap pertama yang aku dengar daripada Nabi Muhammad masa aku dia sampai. Itu kira dia punya ucap pertama dia lah, ucapan dasar dia. Wahai manusia, bagi salam. Ini sebarkan kedamaian. Bagi orang makan, hubung silaturahim. Masa orang tidur, buat solat. Ini bina spiritual. Itu dia punya pertama. Sebab tu ayat-ayat hudud kita tengok, semua turun kemudian, hujung-hujung Quran. Tapi kalau kita belum lagi buat apa-apa, yang tu dulu kita nak buat, saya ingat kita ada sikit salah dari segi prioriti dan salah daripada memahami latar konteks Nabi SAW. Sekejap kapirkan saya pula, saya cerita umumnya. Masih.